Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد حاضرين جماعة مسجد أغوغ الأخوة يا الله مليكان. Para pendengar radio Roja Cileungsi, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Surabaya, pendengar radio Albayan Cianjur, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Insani Purbalingga, Radio dan TV RBK Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Kolbu Jayapura, Radio Amuba Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah Pekanbaru. Pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, pemirsa melalui YouTube ataupun Facebook di mana saja Anda berada, dan radio lain serta channel TV lain yang juga ikut menyiarkan kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang Tauhid. Pekan lalu kita sudah membahas dua jenis penyimpangan dari aspek Tauhid. Pertama adalah perdukunan, yang kedua tatayur atau meramal. Kita teruskan. Di antara penyimpangan dalam masalah tauhid adalah at-tanjim atau yang kita sebut dengan sebutan ilmu nujum. Apa yang dimaksud dengan ilmu nujum? Para muhakkikin, para ulama mendefinisikan ilmu nujum dengan al-istidlal bil ahwalil falakiyah alal hawadithil ardiyah ka'uqati hububir riyah wa maji'il matar wa zuhuril har wal bard wa taghayyuril as'ar aw huduthil amrad awil wafiyat awis su'ud wan nuhus wa hadha ma yusamma bi ilmi ta'thir. Yang dimaksud ilmu nujum adalah mengambil petunjuk dari keadaan bintang untuk meramalkan kejadian yang terjadi di muka bumi. Baik kejadian alam seperti bertiupnya angin, seperti turunnya hujan, seperti dingin atau panasnya cuaca, ataupun fenomena sosial atau ekonomi seperti perubahan harga-harga, harga sembako atau harga yang lain, datangnya wabah penyakit atau kesehatan atau kesialan dan kemujuran, lawan sial apa? As-su'ud, kemujuran, peruntungan, beruntung atau naasnya nasib seseorang. Dan ini yang disebut dengan sebutan ilmu ta'thir atau bahasa kitanya ilmu astrologi. Ta'thir itu maknanya adalah pengaruh keadaan bintang terhadap kejadian yang terjadi di muka bumi. Ilmu ta'sir ini atau astrologi berbeda dengan astronomi ya. Ilmu astrologi ini ada dua macam. Pertama, ayyadda'iyal munajjim annal kawakiba fa'ilatun mukhtarah wa annal hawaditha tajri bita'thiriha. Pertama, ahli nujum mengklaim, mengaku, mengatakan bahwa bintang-bintanglah yang menjadi pelaku, pelaku terhadap perubahan kejadian yang ada di muka bumi. Seluruh peristiwa, fenomena, baik alam ataupun sosial, yang terjadi di muka bumi itu karena pengaruh bintang. Dan ini tidak diragukan lagi kufur berdasarkan ijma' kaum muslimin. Kenapa kufur? Karena di dalam hal tersebut terkandung i'tikad atau keyakinan bahwa ada pencipta dan pengatur alam jagat raya ini selain Allah Azza wa Jalla, yaitu bintang. Bintang bisa mengatur kejadian yang ada di muka bumi ini. Ada peristiwa, fenomena alam dan sosial atau ekonomi dan politik dalam kehidupan manusia yang ditentukan oleh bintang di luar kehendak dan takdir Allah Azza wa Jalla. Dan ini, keyakinan seperti ini tidak diragukan lagi merupakan bentuk kekufuran, bentuk perbuatan syirik di bidang rububiyah, karena meyakini ada pengatur alam lain selain Allah Azza wa Jalla, pengatur alam yang lain selain Allah Azza wa Jalla, yaitu bintang. Ini yang pertama. Kedua, al-istidlal bimasiril kawakib wa ijtima'iha wa iftiraqiha ala huduthil hawadith. Bentuk kedua dari ilmu nujum adalah mengambil petunjuk dari peredaran bintang, berkumpul atau berpisahnya bintang. Maksudnya segaris dalam satu orbit yang sama atau garis edar yang sama atau tidak di antara bintang-bintang ini, dan itu memberi petunjuk terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi di muka bumi. Jadi meramalkan apa yang terjadi di muka bumi dengan melihat posisi bintang. Ini tidak diragukan lagi keharamannya, karena di dalamnya terkandung klaim mengetahui perkara gaib, yaitu meramal di masa yang akan datang. Besok akan terjadi begini, begini, begini, karena posisi bintang berdemikian, demikian, dan demikian. Posisi bintang itu menentukan apa yang akan terjadi di muka bumi, peristiwa yang akan terjadi di muka bumi. Dan ini klaim pengakuan mengetahui apa yang akan datang. Ini tidak diragukan lagi keharamannya. Dan Nabi Sallallahu alaihi wasallam menyebut hal ini sebagai bagian dari ilmu sihir. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abu Daud dengan sanad yang sahih, Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin menyatakan hadis ini sahih. Demikian juga Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kaba'ir menyatakan hadis ini sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihr zada ma zad. Siapa orang yang mempelajari satu cabang dari ilmu perbintangan, ilmu nujum, berarti dia sudah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. Zada mazad, bertambahlah dosa dari hal itu sesuai dengan pertambahan ilmu dia tentang nujum tersebut. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Jadi hadis ini menerangkan bahwa mempelajari ilmu nujum, ilmu perbintangan, itu berarti mempelajari satu cabang dari ilmu sihir, dan tidak diragukan lagi sihir ini terlarang, haram menurut Al-Quran, menurut sunnah Nabi SAW dan ijma' kaum muslimin. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah 102 tentang apa yang dijelaskan tentang sihir, bahwa mereka mempelajari sihir ini dari dua malaikat yang sengaja Allah utus sebagai ujian. Malaikat itu ketika akan mengajarkan sihir mengingatkan dulu, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya fitnah, kami ini hanya ujian bagi kalian, fala takfur. Jangan kalian kufur dengan mempelajari ilmu sihir ini. Sudah kita terangkan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Pertama, al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua, sihir. Oleh karena itulah tak diragukan lagi bahwa sihir itu sesuatu yang diharamkan. Memberitahukan tentang peristiwa yang akan datang melalui pengambilan petunjuk dari bintang, posisi bintang, keadaan bintang, itu termasuk mengklaim mengetahui ilmu gaib yang akan terjadi. Padahal mengetahui perkara gaib ini sebuah atau sesuatu yang menjadi istitsar Allah Azza wa Jalla. Istitsar itu monopoli Allah. Hanya Allah satu-satunya yang tahu perkara gaib. Selain Allah tidak. Allah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasulin. Alimul ghaibi, Allah lah yang maha mengetahui perkara yang gaib. Terus Allah menyatakan, wala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah tidak beritahukan perkara gaib yang dia ketahui ini kepada siapapun, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Baik Rasul dari kalangan para malaikat seperti Jibril, ataupun Rasul dari kalangan manusia seperti para nabi dan para rasul. Iya, mereka diberitahu sebagian dari ilmu gaib. Selain itu, tidak. Hanya Allah yang tahu. Fala yudhiru ala gaibihi ahada. Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada siapapun, kecuali kepada Rasul yang diridhoi. Jadi, mengetahui yang gaib adalah istitsar Allah. Monopoli Allah, satu-satunya Allah yang tahu. Siapa orang yang mengklaim, mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib, di antaranya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, berarti dia mengklaim sebagai sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah dalam perkara yang hanya khusus diketahui oleh Allah Azza wa Jalla, atau minimal membenarkan orang yang mengaku-ngaku demikian. Tidak diragukan lagi ini adalah penyimpangan besar dari tauhid, karena di dalamnya mengandung pengakuan atau klaim yang batil. Kenapa padam? Jadi poek. Berkata Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, qala Qatadah, berkata Qatadah, khalaqallahu hadhin nujum li thalathin, Allah menciptakan bintang ini untuk 3 perkara. Pertama, ja'alaha zinatan lissama. Allah menjadikan bintang ini sebagai perhiasan bagi langit. Walaqad zayyanna as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Sungguh telah kami jadikan bagi langit ini perhiasan-perhiasan berupa bintang-bintang. Jadi bintang ini sebagai penghias bagi langit. Langit sebenarnya tanpa bintang indah. Dengan warnanya yang biru, bening, bersih gitu ya. Apalagi dengan ada bintang yang seperti mutiara yang berkilau bersinar, memperindah penampilan dari langit. Pertama, ja'alaha zinatan lissama. Allah menjadikan bintang ini sebagai perhiasan bagi langit. Kedua, warujuman lisyayatin, sebagai alat pelempar bagi setan. Setan mana saja dari kalangan bangsa jin yang mau mencuri berita, mencuri dengar berita dari langit, maka dia akan diapa? Dilempar oleh bintang-bintang, oleh api yang menyala-nyala. Wa anna kunna naq'udu maq'ida lisam, faman yastami' an yajid lahu shihabar rasada. Kata bangsa jin, yang oleh Allah diterangkan dalam Al-Quran dalam surah jin, kami memiliki pos-pos untuk mencuri dengar berita dari langit. Wa kunna naq'udu maq'ida lisam. Kami itu duduk-duduk di beberapa titik tempat duduk di langit untuk mencuri dengar berita. Famay yastami'il an yajid lahu shihabar rasada. Sekarang ini siapa yang mencoba mencuri dengar berita dari langit, maka dia akan menemukan bola api yang menyala-nyala. Tapi sekalipun tahu resikonya, siapa yang mencuri dengar berita akan dilempar dengan bola api yang menyala-nyala sampai mati gitu, mereka tidak kapok, kekeh we mencuri. Kadang-kadang setelah dicuri mau disampaikan kepada dukun atau tukang sihir, keburu kena dengan api itu mati. Kadang-kadang keburu disampaikan dulu, setelah itu baru kena api kemudian mati. Kadang-kadang ada yang lolos. Berdasarkan hal itulah, maka fungsi kedua dari bintang sebagai alat pelempar setan, yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha, sebagai tanda yang dipakai sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk tentang arah, mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur. Zaman baheula kan tidak ada kompas ya. Zaman sekarang juga gak semua orang punya kompas. Hanya orang-orang tertentu. Dan orang yang punya kompas tidak selalu bisa menggunakan kompas tersebut. Nah, zaman dahulu untuk menentukan arah, termasuk waktu, ini kira-kira jam berapa malam ini nih, itu dengan berpatokan kepada bintang. Ini tiga fungsi bintang. Kata Qatadah, khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalathin. Allah menciptakan bintang ini untuk tiga perkara. Pertama, sebagai perhiasan bagi langit. Kedua, sebagai alat pelempar setan. Ketiga, sebagai ma'lam, sebagai rambu-rambu, sebagai tanda untuk diambil petunjuk oleh manusia. Maksudnya petunjuk tentang arah dan juga waktu. Lalu berkata Qatadah, faman ta'awwala fiha bighairi dhalik akhtha'a wa adha'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bih. Siapa orang yang menggunakan bintang selain untuk tiga hal tadi, seperti untuk meramal kejadian di masa yang akan datang, sungguh dia telah keliru. Dia telah terjerumus ke dalam kesalahan, dan dia telah takalluf, telah memaksa-maksakan diri mengetahui sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu tentang hal itu. Maka dia akan terjerumus ke dalam kekeliruan dan kesalahan. Berkata Al-Khatib bahwa Qatadah dalam riwayat yang lain berkata, wa inna unasan jahlatun bi amrillah qad ahdathu fi hadhin nujum kuhana man a'rasa bi najmi kadha wa kadha kana kadha wa kadha wa man safara bi najmi kadha wa kadha kana kadha wa kadha. Masih kata Qatadah, banyak orang bodoh tentang syariat Allah. Mereka mengada-adakan ilmu perdukunan melalui bintang. Lalu mereka meramal dengan hal itu. Siapa orang yang menikah pada bintang anu, maka akan terjadi demikian, demikian, dan demikian. Siapa yang safar, bepergian untuk apapun di dalam posisi bintang anu, maka akan kejadian begini, begini, begini. Lalu bintangnya itu mereka tetapkan waktunya di bulan-bulan tertentu, dari tanggal tertentu di bulan itu sampai tanggal tertentu di bulan lainnya, maka itu disebut bintang anu. Bintang anu, lahirlah ilmu zodiak, ramalan bintang. Maka ini yang kemudian dijadikan patokan untuk meramalkan nasib manusia di masa yang akan datang. Siapa orang yang lahirnya di tanggal anu, bulan anu, berarti bintangnya anu. Bintangnya anu tidak boleh menikah dengan bintang ini. Siapa bintang ini menikah dengan bintang itu, anaknya akan begini, begini, begini. Ada enggak ramalan seperti itu? Iya ada. Dan itu termasuk di antara perdukunan, ilmu tentang perdukunan. Ramalan yang hanya dilakukan oleh para dukun. Padahal realita, betapa banyaknya orang yang menurut ramalan bintang akan naas, akan sial, ternyata dalam kehidupannya sampai akhir hayatnya beruntung. Dan betapa banyaknya orang yang menurut ramalan bintang akan beruntung, kenyataannya ternyata mengalami kesialan. Banyak. Betapa banyaknya siapa orang yang bintangnya anu, menikah dengan bintangnya ini, nanti anaknya akan hitam, ternyata putih-putih. Dan sebaliknya, maka semuanya itu tidak ditentukan oleh makhluk, apapun bentuk makhluk itu, baik bintang ataupun yang lainnya. Maka betapa banyaknya manusia berupaya secara maksimal, bersungguh-sungguh meramalkan di masa yang akan datang dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Ada yang meramal dengan bintang, ada yang meramal dengan binatang, ada yang meramal dengan burung-burung yang kemudian kita sebut kemarin dengan sebutan apa? Tatoyur. Bahkan ada juga yang meramal dengan apa yang dialami di dalam tubuh manusia. Seringkali ramalannya juga berupa tuduhan yang didasarkan pada sikap suudzon yang terlarang. Pernah enggak kita mengalami si telinga kita berdengung? Iya, terpuguh-puguh. Dituduhlah orang lain, pasti ada yang lagi ngomongin, ada yang menggibahi saya. Apa hubungannya coba? Lalu otak pun berputar, enggak salah, pasti si fulan. Si fulan ini the best hater. Hater terbaik saya. Pasti dia yang ngomongin. Terdoronglah dia suudzon dan balik menggibahi orang tersebut, ya. Pernah enggak kita mengalami mata ini kekerjetan, kerjet-kerjet? Itu apa tandanya? Enggak tahu, lupa lah. Pernah enggak kita mengalami yang kekerjetan itu telapak tangan? Kerjet, itu tandanya apa? Akan dapat uang, ya. Apa hubungannya coba? Ya, itu hanya Mungkin reaksi syaraf karena hal tertentu dalam tubuh kita. Dan realitanya seringkali saya menerima uang tanpa kekerjetan, ya. Dan pernah kekerjetan, gak pernah dapat uang karena hal tersebut, gitu ya. Tapi orang mempercayainya. Jadi untuk meramal, orang melakukan berbagai macam cara yang tidak ada hubungan dan tidak memiliki alasan logis. Tidak ada alasan syar'i, tidak ada alasan hissi. Alasan syar'inya keterangan dari Allah dan Rasulnya. Alasan hissinya adalah alasan yang rasional, yang masuk akal, yang ilmiah. Tidak ada alasan kedua-duanya. Coba apa hubungannya ketika masuk kupu-kupu si rama-rama, maka diramalkan akan datang tamu. Apa hubungannya? Enggak ada alasan-alasan rasionalnya. Allah dan Rasulnya, Allah dan Allah yang Maha Pengatur peristiwa kehidupan manusia tidak menerangkan demikian. Tapi itu diyakini oleh manusia sebagai sesuatu yang diyakini akan terjadi, ya. Seandainya ada seseorang yang layak, pantas mengetahui perkara gaib yang akan datang, niscaya orang tersebut adalah Adam alaihi salatu wassalam. Adam diciptakan langsung dengan tangan Allah. Adam diberi kemuliaan berupa diperintahkannya para malaikat untuk sujud. Adam diajari segala nama. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam tentang semua nama. Semua keutamaan Adam itu tidak Allah berikan kepada nabi-nabi lain termasuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak diciptakan langsung dengan tangan Allah, tapi melalui proses yang normal, dikandung oleh seorang ibu dan berayah. Normal kandungannya, normal lahirnya, normal hidupnya, semuanya normal. Nabi Muhammad SAW oleh Allah, para malaikat tidak disuruh untuk sujud untuk menghormat Nabi Ali SAW, tidak. Adam memiliki keutamaan ini. Tapi Adam pun tidak mengetahui perkara yang gaib. Berkata Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, wa min al-khurafatil batilah ma yurawijud dajjalun fi ba'dis suhuf wal majallat min dhikril bukhat wan nuhus was-su'ud wa yu'alliquna dhalika bihisabati buruj wan nujum. Di antara khurafat yang batil adalah provokasi, tarwij itu hal yang menakut-nakuti yang dilakukan oleh para dajjal kecil. Di koran-koran, di majalah-majalah, sekarang di internet-internet yang menyebutkan ramalan peruntungan tentang sial atau untungnya sesuatu. Meramalkan nasib akan sial atau akan beruntung. Dan dikaitkan dengan perhitungan posisi bintang-bintang di langit. Dan ini banyak yang mempercayainya. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Fa'in kila al-munajjim qad yasduku qil sidquhu kasidqil kahin yasduku fi kalimat wa yakdibu fi mi'at sidquhu laysa an ilmin bal qad yuwafiqu qadara fayakunu fitnatan fi haqqi man saddaqahu. Kalau ada orang yang berkata, bukankah peramal kadang-kadang benar? Ramalan ada benarnya? Ya, kadang-kadang ada benarnya. Dan kita sudah terangkan alasannya apa? Alasannya kan karena berita yang dicuri oleh setan dari langit dibisikkan kepada telinga dukun atau tukang sihir. besok akan kejadian begini. Satu kata yang benar dibumbui ratusan kata-kata dusta. Jadi kadang ada benarnya ramalan itu. Iya, kalau begitu boleh dong. Nah itu kan alasannya begitu. Dijawab, benarnya ramalan itu seperti benarnya dukun. Satu kata yang benar ratusan kata dustanya. Dan kebenaran ramalan itu bukan didasarkan pada ilmu, tapi hanya berbetulan kebetulan sesuai dengan takdir Allah yang Allah telah ucapkan di langit kepada para malaikat. Oleh para malaikat kemudian diperbincangkan di sesama mereka. Kadang-kadang diperbincangkan oleh para malaikat yang ada di awan. Terdengar oleh setan dari kalangan bangsa jin. Itu benarnya, satu kata yang benar. Ratusan kata-kata dustanya. Maka ini menjadi fitnah dalam diri orang yang mempercayainya dan orang yang dipercayainya. Tanpa disadari, walaupun dalam satu ramalan benar, dia telah terjerumus dalam ratusan kedustaan yang melahirkan dosa. Umpamanya begini nih. Besok si fulan akan dapat uang 10 juta. Umpamanya begitu tuh. Sudah diperbincangkan oleh para malaikat di langit karena Allah berfirman demikian, "Kullu yawmin huwa fi sya'an, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Setiap hari Allah itu sibuk. Maknanya setiap hari Allah menetapkan takdir untuk hari esok. Takdir hari esok ini yang Allah tetapkan ini menginduk kepada takdir sanawi. Takdir sanawi itu takdir yang Allah tetapkan di setiap tahun. Dan itu terjadi kapan? Di malam Lailatul Qadar. Dan takdir tahunan ini menginduk, tidak akan mungkin berbeda dari penulisan takdir di Lauhul Mahfuz, takdir azali namanya. Dan itu telah ditetapkan 50 ribu tahun sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakan langit dan bumi. Jadi penulisan takdir ini sudah kita terangkan ada 5 macam ya. Termasuk takdir azali, termasuk takdir umri, termasuk takdir sanawi, dan termasuk takdir yaumi. Semuanya selaras penulisan takdir ini. Tidak mungkin berbeda satu sama lain. Nah, apa yang terjadi besok Allah terangkan, disampaikan kepada para malaikat di langit. Salah satunya umpama, si fulan di kota Bandung besok akan dapat uang 1 juta. 10 tadi ya, 10 juta. Terdengar oleh bangsa jin, oleh setan dari bangsa jin. Cepat-cepat dibisikkan kepada telinga si dukun. Kadang-kadang sebelum dibisikkan dia sudah mati terkena lemparan api, kadang-kadang lolos. Nah, ketika membisikkan itu ke tukang sihir atau ke si dukun, satu kata benar si fulan besok akan dapat uang 10 juta, ratusan bumbu-bumbu dustanya. Asal harus anu. Ada syarat-syaratnya. Disampaikan dah ke dukun. Selain disampaikan ke dukun, si setan datang ke si fulan. Dibisikkan ke dalam hatinya. Tanpa terdengar suara di telinga, itu yang disebut dengan was-was. Kalau kamu besok mau dapat uang 10 juta, datang tuh ke dukun itu. Dukun lepus. Dukun sakti mandraguna, dukun weruh sadurung winara. Saya gak tahu artinya itu. Tergoda dia, datang ke dukun. Saya itu nasibnya gini-gini aja ya. Gimana nih agar saya agak bisa bernafas gitu dari segi ekonomi, hutang di mana-mana, debt collector setiap hari datang, saya sampai ngumpet-ngumpet di bawah gorden, kaki saya kelihatan, nah macam-macam. Kata dukun, kalau kau mau untung siapkan ini. ditetapkan syarat-syarat yang mengakibatkan dia kufur atau syirik minimal maksiat. Akhirnya dilaksanakan, benar dapat uang 10 juta. Padahal tanpa kedukun, tanpa ini dan itu pun dia akan dapat. Karena Allah telah mentakdirkan demikian. Tuh gitu tuh. Rekayasa setan dari kalangan bangsa jin. Terus berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan, waqad ja'atil ahadith 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bi ibtali 'ilmin tanjim ka qawlihi man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr zada mazad. Padahal ada datang hadis-hadis yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menganggap batil terhadap ilmu nujum. Salah satunya adalah sabda beliau, siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu nujum, berarti dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. Bertambahlah sesuai dengan pertambahan ilmunya. Bertambah durhaka dosa dan gedelah dosanya sesuai dengan pertambahan ilmu tentang yang dia pelajari. Ya. Dan ini pula sesuatu yang termasuk paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan terjadi di tengah umatnya. Beliau bersabda dalam salah satu hadis, inna mimma akhafu ala ummati at-tasdiqu bin nujum wa at-takdzibu bil qadar wa haiful a'immah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya di antara perkara yang aku khawatir akan menimpa umatku ada tiga. Pertama, at-tasdiq bin nujum, membenarkan ramalan bintang. Kira-kira apa yang dikhawatirkan oleh Nabi ini sudah terjadi apa belum? Sudah, sejak ratusan tahun yang lalu. Dan sekarang tambah merajalela. Kalau dulu agak mending ya, untuk pergi ke dukun itu agak susah. Pertama, harus berjalan jauh. Kedua, medannya juga agak berat, padang pasir, ya, panas. Ketiga, harus bayar. Sekarang tanpa harus melangkah, mengeluarkan ongkos, tanpa harus bayar, asal punya kuota. Atau gak punya kuota, entang. Sudah terjerumus ke dalam apa yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Sesungguhnya di antara perkara-perkara yang aku khawatirkan menimpa umatku, pertama, percaya kepada ilmu nujum. Kedua, sebaliknya, ini yang wajib dipercayai malah didustakan. At-takdzib bil qadar, mendustakan takdir. Ya ada takdir itu. Apa yang terjadi besok, gimana kita sekarang? Kita yang menentukan, bukan takdir Allah. Ada yang begitu? Ada. Atau dengan kalimat lain yang disamarkan. Takdir Allah besok tuh gimana kita sekarang? Allah memberi alternatif banyak takdir. Kalau kamu begini, takdirnya begini. Kalau kamu begitu, takdirnya begitu. Kalau kamu begini dan begitu, takdirnya begini dan begitu. Kalau kamu tidak begini, tidak begitu, takdirnya tidak begini, tidak begitu. Nah, terserah kita yang milih. Ada yang ngomong begitu? Ini asli qadariyah, ingkar kepada takdir. Seolah-olah Allah tidak menentukan orang ini akan melangkah kemana, tapi dia sendiri yang menentukan. Ya, ini bertolak belakang dengan ayat 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ini ada. Takdir tentang apa yang dialami, dijalani oleh manusia sudah Allah tetapkan. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid, 22 dan 23 Allah menyatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha wa dhalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di muka bumi ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, atau kejadian yang menimpa diri kalian, illa fi kitabin, kecuali semua itu telah tercatat di dalam kitab. Maksud kitab di sini Lauhul Mahfudz, min qabli an nabraha, sebelum kami mengadakan alam jagat raya ini. Ketika menafsirkan ayat ini, Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana. Allah telah menciptakan makhluk dan Allah telah menetapkan takdir-takdir setiap makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi takdir dulu atau peristiwa dulu? Takdir dulu baru peristiwa. Termasuk keinginan kita akan melangkah kemana, itu sesuatu yang Allah takdirkan. Terus seorang sahabat bertanya, wa ala ayil amal, terus amal kita ini berdasarkan apa? Maka dijawab, beliau menyatakan ala mawaqi'il qadar. Maka amal kita didasarkan kepada mawaqi'il qadar, terhadap garis takdir yang telah Allah tetapkan dan tidak mungkin menyimpang dari hal itu. Nah, ini termasuk sesuatu yang wajib diyakini. Dan termasuk salah satu di antara rukun iman yang ditekankan. Penekanan Nabi SAW terhadap iman kepada takdir ini mengisyaratkan suatu saat di kalangan umatnya ada yang meragukan atau ada yang mendustakan. Coba lihat ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, fa'akhbirni anil iman, terangkan kepada saya tentang iman. Dijawab oleh Nabi alaihissalatu wassalam, al-iman antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman adalah kamu beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir. Ketika menerangkan lima ini cukup dengan mengatakan antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Iman, kamu iman kepada Allah, para malaikatnya, dan seterusnya. Tapi pas akan menerangkan iman kepada takdir, Rasul mengulang lagi wa antu'mina bil qadari wa khairihi, bil qadari khairihi wa syarihi, dan kamu beriman kepada takdirnya, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Diulang tuh imannya, dan pengulanganlah ta'kid, menguatkan. Seolah-olah beliau mengisyaratkan kalau orang beriman kepada Allah, malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada akhir, ini orang akan meragu terhadap hal ini. Satu paket. Tapi ketika takdir, banyak orang yang akan meragukan, bahkan mendustakan. Maka beliau mengulang, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya maupun yang buruknya. Makanya karena ini rukun iman yang ditekankan, salah satu yang beliau khawatirkan akan menimpa umatnya adalah mendustakan takdir. Beliau menyatakan, inna mimma akhafu ala ummati, sesungguhnya di antara perkara yang aku khawatirkan akan menimpa umatku, pertama tasdik bin nujum, yang kedua takdzib bil qadar, percaya kepada ramalan bintang tapi mendustakan takdir, terbalik. Dan yang ketiga, wa haiful a'immah. Haiful a'immah itu kelaliman para imam, para pemimpin. Lalim, zalim. Pemimpin bukan mensejahterakan rakyat, tapi menyengsarakan rakyat, memberatkan rakyat, mendustakan atau menipu rakyat, melakukan kebohongan publik kepada rakyat, memanipulasi. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira tiga poin yang dikhawatirkan oleh Nabi Alaihissalatu Wassalam akan menimpa umatnya ini sudah terjadi belum sekarang tiga-tiganya? Ya sudah. Orang percaya kepada ramalan bintang banyak. Orang mendustakan takdir banyak, baik sebagian ataupun seluruhnya. Dan ada enggak pemimpin penguasa yang memiliki power tapi jahat kepada rakyatnya, menyengsarakan, menipu, dan yang sejenisnya? Sudah ada? Kenapa diam kayak enggak berani? Sudah ada? Sudah. Banyak. Di mana? Di negeri orang. Kita adalah orang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdun bin Humaid dan Imam Jaldin As-Suyuti menukil hadis dalam kitab tafsirnya Darul Mansur. Itulah ilmu nujum yang terlarang, meramalkan sesuatu di masa yang akan datang berdasarkan posisi bintang, sampai kepada urusan harga, sampai kepada urusan apa, nasib manusia. Dan itu yang terlarang. Wa ammal istidlal bin nujum li ma'rifatil ittijah fil asfar fil bari wal bahr fa hadza la ba'sa bi wa huwa min ni'matillah. Adapun mengambil petunjuk dari bintang untuk menentukan atau mengetahui arah ketika safar, untuk mengetahui juga waktu ketika safar baik di daratan ataupun di lautan, maka ini dibolehkan. Ini tidak terlarang. Dan ini termasuk salah satu di antara nikmat Allah Azza wa Jalla. Para nelayan ketika berada di lautan, mereka mengetahui arah. Apa ini ke tengah laut atau ke daratan? Barat atau timur? Jam berapa kira-kira? Apa sudah lewat tengah malam, sepertiga malam, dua per tiga malam? Mereka ketahui itu dari apa? Dari bintang. Maka ini boleh. Karena Allah mengisyaratkan ini dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am 97, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومِ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَعْرِ. Dialah Allah yang telah menjadikan bintang-bintang bagi kalian, agar kalian mengambil petunjuk dengan bintang-bintang itu di tengah kegelapan di daratan dan di lautan. Makna ayat ini adalah aili ta'rifu biha jihata qasdikum walaysa al-muradu annahu yuhtada biha fi ilmil ghaib kama ya'taqidul munajjimun. Makna ayat ini, Allah menjadikan bintang agar kamu bisa mengambil petunjuk dari bintang itu. Artinya, menjadikan bintang sebagai patokan untuk menentukan arah perjalanan kalian. Bukan mengambil petunjuk tentang perkara gaib di masa yang akan datang berupa ramalan. Seperti yang diyakini oleh para ahli nujum. Jadi mengambil bintang sebagai petunjuk untuk menentukan arah dan waktu, ya boleh. Dan itu bisa. Ya. Berkata Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ma'alimus Sunan. Wa amma ma yustadallu bihi min jihatin nujum ala jihatil qiblah. Fa innama hiya kawakib arsadaha ahlul khibrah biha minal a'immah. Alladzina la nasyuku fi inayatihim bi amri din wa ma'rifatihim biha wa sidqihim fi ma akhbaru bihi anha. Adapun mengambil petunjuk dari bintang untuk menentukan arah kiblat, maka ini adalah posisi bintang yang selalu dijadikan patokan oleh orang-orang yang berpengalaman dari kalangan imam-imam kaum muslimin. Mereka orang-orang yang tidak diragukan lagi perhatiannya kepada urusan agama. Ilmu mereka tentang agama tidak diragukan lagi, dan kejujuran mereka tentang apa yang mereka informasikan ke tengah umat tentang hal itu. Mereka menentukan arah kiblat, menentukan juga waktu-waktu sholat, menentukan juga arah mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat, dengan cara melihat posisi bintang. Maka ini ma'ruf di kalangan para ulama dan dibolehkan karena tidak mengandung unsur ramalan perkala gaib di masa yang akan datang. Tidak. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, kata Imam Ibn Rajab, wal ma'dhunu fi ta'allumihi ilmu taisir la ilmu ta'thir, fa innahu ilmu ta'thir batilun muharramun qaliluhu wa kathiruhu, wa amma ilmu taisir fa yuta'allamu ma yahtaju ilaihi minal ihtida' wa ma'rifatil qiblah wa turuq wa huwa jaizun indal jumhur. Adapun yang diizinkan untuk dipelajari adalah ilmu taisir, bukan ilmu ta'thir. Ilmu taisir itu ilmu astronomi. Itu ilmiah atau ramalan? Ilmiah, perhitungan yang eksak. Adapun ilmu ta'thir disebutnya ilmu astrologi. Maknanya ta'thir itu apa yang terjadi di muka bumi, fenomena, kejadian, baik alam, sosial, ekonomi, politik, dipengaruhi oleh posisi bintang. Itu ta'thir, itu astrologi, bukan astronomi. Di ITB ada jurusan astronomi? Ada. Rasional apa tidak? Ya, rasional. Di ITB ada jurusan astrologi? Tidak ada. Tidak menjadikan bintang sebagai patokan untuk meramal kejadian yang akan datang, di antara kejadian-kejadian sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan posisi bintang begini, nampaknya akan ada pergolakan politik di minggu depan. Ada yang begitu? Itu bukan astronomi, itu astrologi. Disebut ilmu taksir. Ilmu ta'thir, bukan ilmu taisir. Ilmu taisir, ilmu astronomi. Ilmu ta'thir, ilmu astrologi. Adapun yang diizinkan, dipelajari secara syar'i adalah ilmu taisir, ilmu astronomi boleh. Bukan ilmu ta'thir, karena ilmu ta'thir batil. Diharamkan mempelajarinya baik sedikit ataupun banyak. Adapun ilmu taisir, ilmu astronomi, dipelajari untuk mengetahui arah kiblat, jalan, waktu, dan arah, dan itu dibolehkan menurut jumhur ulama. Dari ilmu astronomi inilah diketahui kapan awal bulan, kapan akhir bulan. Kapan waktu-waktu sholat. Nabi Sallallahu alaihi wasallam menentukan waktu sholat bukan dengan jam, menit, dan detik, bukan. Tapi dengan petunjuk posisi matahari yang terlihat efeknya kepada bayangan manusia. Ketika umpama menentukan waktu zuhur, beliau menyatakan bila bayangan kita ada tepat di bawah telapak kaki kita, itu zuhur. Kemudian zawal sedikit masuk waktu dzuhur. Zawal itu bergeser sedikit. Adapun waktu asar bila bayangan sebuah benda sama panjangnya dengan tinggi benda itu. Adapun maghrib ketika matahari tenggelam dan sudah muncul syafak merah, mega merah, lembayung. Dan ketika syafak merah itu sudah hilang, itu tiba waktunya sholat isya. Nabi hanya memberikan petunjuk itu. Adapun jamnya, menitnya, detiknya, beliau tidak menerangkan. Karena jam, menit, dan detik pasti berbeda di setiap tempat, ya enggak? Berbeda. Nah, untuk mengetahui jam berapa itu? Karena di setiap bulan kan matahari bergeser ke utara dan ke selatan, kan gitu ya? Makanya waktu sholat juga di setiap bulan berbeda-beda. Maghrib tidak selalu jam 6 pas, kadang-kadang jam 6 kurang, kadang-kadang jam 6 lebih, kadang-kadang setengah 6, kadang-kadang hampir setengah 7, kan gitu ya? Waktu sholat kadang-kadang setengah 5, sekarang setengah 5 lebih, kadang-kadang jam 4, kadang-kadang jam 4 kurang. Sholat subuh pernah? Iya. Itu posisi apa? Matahari dan juga bulan. Untuk menentukan jamnya, menitnya, detiknya dibutuhkan perhitungan menurut ilmu astronomi. Ya, itu dibutuhkan. Boleh mempelajari ilmu astronomi. Yang tidak boleh adalah mempelajari ilmu astrologi. Karena di dalamnya terkandung ramalan, meramalkan kejadian di masa yang akan datang, esok, lusa, minggu depan, dan seterusnya, berdasarkan posisi bintang. Makanya berkata Al-Imam Ibnu Rajab wa kadza qiblah wa awqatis shalawat wal fusul wa ma'rifatiz zawal. Demikian juga dibolehkan mempelajari posisi-posisi matahari dan bulan untuk diambil petunjuk untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu sholat. Maka itu termasuk perkara yang dibolehkan oleh para ulama tanpa ada perselisihan sedikit pun dalam masalah ini. Berkata Imam Ibnul Munzir dari Mujahid, annahu kana la yara ba'san ay yata'allama ar-rajul manazil al-qamar. Kata Mujahid, beliau memandang tidak ada apa-apa seseorang mempelajari posisi-posisi bulan. Untuk apa? Menetapkan waktu-waktu sholat. Termasuk kapan awal setiap bulan di bulan Qamariyah. Masih perkataan Imam Ibnu Munzir wa ba'd. Adapun setelah itu, fa inna aqidatal muslim hiya azzu syai'in indah lianna biha najatuhu wa sa'adatuhu fa yajibu alaihi an yahrisu ala tajannubi ma yusiu ilaihi aw yamussaha minas syirkiyat wal khurafat wal bid'ah litabqa safiyatan mudhi'ah wa dhalika biiltizamil kitab wassunnah wa ma 'alai salafus shalih wa la yatimu dhalika illa bita'allumi hadhil aqidah wa ma'rifati ma yudaduha min al-aqaidil munharifah la siyama wa annahu qad kathura al-yawm fi sufufil muslimin ma yanharifu tadjil wa sya'wadhah wa ta'alluq bil qubur wal adriha li talabil hajat wa tafrijil kurabat kama kana alaihi al-musyrikun al-awwalun aw asyad. Kata Imam Ibnu Munzir, sesungguhnya akidah seorang muslim ada hal yang paling berharga bagi dirinya, karena akidah inilah yang menjadi penentu selamat dan bahagianya orang itu dunia dan akhirat. Maka wajib dia bersungguh-sungguh menghindari segala sesuatu yang bisa merusaknya dan bisa tercampuri oleh syirik, khurafat, dan bid'ah, agar akidahnya tetap bersih dan bersinar. Dan hal itu hanya bisa dilakukan dengan berpegang teguh kepada kitab dan sunnah serta akidah salaful ummah. Dan tidaklah hal itu bisa dilakukan kecuali dengan mempelajari akidah yang benar ini dan mengetahui apa saja perkara yang bisa merusak akidah di antara keyakinan-keyakinan yang menyimpang, terutama di zaman sekarang telah menyelinap di kalangan barisan kaum muslimin orang-orang yang menyelipkan penyimpangan-penyimpangan akidah dengan mengatasnamakan agama. Adanya perdukunan, adanya ramalan, adanya permintaan doa yang ditujukan kepada kuburan-kuburan orang-orang soleh agar dipenuhi semua kebutuhannya, agar dilepaskan seluruh kesulitannya, persis seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik sebelum datangnya Islam. Orang musyrik itu meminta kebutuhan dunia mereka kepada orang soleh yang sudah mati. Namanya siapa? Ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, dan banyak lagi yang lainnya. Itu orang-orang soleh. Lata, Uzza itu dulunya orang soleh. Mati. Namanya selalu disebut, kuburannya dikunjungi dan diminta dengan doa. Di dalam doa-doa mereka. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada zaman dahulu. Menyelinap ke barisan kaum muslimin dan dianggap perbuatan syirik tersebut sebagai bagian yang penting dari agama ini. Orang yang melakukannya meyakini sebagai sebuah ibadah. Para itu yang merusak akidah dan tauhid, dan itu banyak tersebar di setiap waktu, setiap tempat, dan setiap generasi. Hanya ilmu yang benar tentang akidah inilah yang bisa memfilter semuanya itu dari keyakinan kita. Pelajari akidah, pelajari juga apa yang bisa merusak akidah, maka insya Allah kita akan selamat. Kita tidak akan lagi tertipu dengan orang yang berkedok ustadz padahal dia dukun, orang yang berkedok kiai padahal dia peramal, orang yang berkedok umpamanya ajengan akan tetapi dia menjual isim-isim, jimat-jimat dan yang sejenisnya. Maka orang yang mengetahui ilmu akidah secara benar tidak akan tertipu dengan hal ini. Inilah ilmu nujum yang terlarang, yaitu ilmu perbintangan atau astrologi atau ilmu takdir, yang isinya meyakini bahwa posisi bintang di atas bisa memberi pengaruh kepada fenomena yang terjadi di alam dunia. Baik fenomena alam, fenomena sosial, ekonomi, ataupun bahkan politik, semuanya diramalkan berdasarkan posisi bintang. Dan ini termasuk sesuatu yang menyimpang dari tauhid kita. Semoga Allah Azza wa Jalla membentengi kita dari hal-hal yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Cukup materi kita sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Al-Akh Abdul Ghaffar di studio Raja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Baik Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas kajian ilmiah dan penyampaian materi di kesempatan sore hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kaum muslimin, para pendengar maupun pemirsa Roja. Dan berikutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang mengikuti program siaran di kesempatan sore hari ini dapat bertanya melalui layanan telepon 0218236543 dan juga pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Baik, satu pertanyaan untuk kami bacakan di kesempatan pagi, maksud kami sore hari ini, mengawali sesi tanya-jawab ini. Dari Ummu Muhammad yang bertanya, Ustadz Barakallahu Fik, bukankah surga dan neraka belum ada penghuninya? Lalu bagaimana tentang hadis bahwa di setiap malam bulan Ramadan, ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka? Mohon bagaimana tentang penjelasannya? Barakallahu Fikum. Nah. Ya, Ibu Wiwin barakallahu fiik bertanya. Dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi, Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا مطيرة سلف مطيرة سلف. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menjaga wajahku untuk tidak sujud kepada selain Engkau, maka jagalah juga wajahku agar tidak meminta kepada selain Engkau. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا مطيرة سلف مطيرة سلف. Saya mau menanyakan, itu adik saya kan menderita jantung, bagaimana bisa sembuh atau tidak? Saya penderita punya keluhan seputar kesehatan. Jangan khawatir, sekarang ada solusinya. Simak Tanya Dokter di Radio Roja dan Roja TV setiap Ahad malam jam 8 waktu Indonesia Barat bersama para dokter yang berkompeten di bidangnya. Prinsipnya kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Baik, alhamdulillah telah terhubung kembali bersama kami di kajiannya di kesempatan sore hari ini bersama Ustaz Abu Haidar As-Sudawi hafizahullahu taala. Dan berikutnya kita persilakan kepada Ustaz Abu Haidar untuk mempersilakan para jemaah masjid bagi yang ingin bertanya dan dapat dibacakan serta memandu sesi tanya jawab di kesempatan sore hari ini. Silakan Ustaz. Luaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, dalah dia menyambung silaturahmi. Jadi silaturahmi ini bisa memperpanjang umur dan memperluas rezeki. Timbul pertanyaan, bukankah rizki dan umur itu sudah ditetapkan? Jawabnya iya. Sejak di Lauhul Mahfuz 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi ada. Orangnya belum lahir, jangankan orangnya, langit buminya juga belum ada. Tapi takdir tentang orang yang belum ada itu sudah Allah tetapkan, ajalnya dan rizkinya. Terus diperkuat dengan takdir umri. Kalau tadi takdir azali 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, diperkuat dengan takdir umri. Takdir umri itu takdir seumur hidup. Ketika janin di dalam perut ibu berusia 4 bulan, lama amat dikandungnya, 4 bulan, Allah mengutus malaikat dicatatkan 4 hal. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'id. 4 hal. Pertama rizkinya, kedua ajalnya, ketiga amal-amalnya, termasuk amalnya dicatatkan, dan keempat suka dukanya, bahagia atau menderitanya. dicatatkan tuh, lahirnya belum tuh, beraktivitasnya belum, masih 4 bulan, baru bisa kata orang Sunda mah totojeh. Totojeh itu nendang-nendang perutnya gitu ya. Lahirnya belum, tapi amal yang akan dilakukan oleh orang ini sudah dicatat dan enggak akan menyimpang. Amal kita sekarang ngumpul di sini, ketika antum semua 4 bulan di kandungan ibu masing-masing sudah dicatat. Saya begini dengan tangan begini, tidak begini, tapi begini. Sudah lewat. Itu sudah dicatat. Ketika saya 4 bulan di perut ibu saya zaman dahulu, ya. Tidak bertambah umur, tidak bertambah rizki dari apa yang ditakdirkan. Lalu kenapa ada hadis? Siapa orang yang ingin ingin diluaskan rizki dan dipanjangkan umur, hendaklah menjalin silaturahmi. Pertama ada dua makna yang diterangkan oleh para ulama, ya. Makna pertama, makna majazi, kiasan. Yang dimaksud panjang umur artinya umurnya barokah. Umurnya tetap sekian tahun, umpamanya 60 tahun. Tapi selama 60 tahun karena silaturahmi umurnya barokah, penuh kebaikan, penuh kebaikan, jauh dari keburukan. Selama umur segitu tuh pahala kebaikan yang dia lakukan, yang dia peroleh dan jauh dari dosa dan noda. Maka orang itu disebut dengan sebutan panjang umur karena umur seseorang adalah waktu hidup yang dia isi dengan kebaikan. Itu yang disebut dengan umur. Panjang umur artinya waktu hidupnya lebih banyak diisi dengan apa? Kebaikan sehingga barokah. Demikian juga rizki. Rizkinya tetap sekian. Total general dari mulai lahir sampai dia mati nanti total umpamanya 100 miliar. Gedenya. Tapi kan seumur hidup tetap segitu, enggak nambah enggak kurang, cuma barokah. Makna barokah kathratul khair. Manfaat bagi dirinya, bagi orang lain, bagi dunianya, bagi akhiratnya. Hartanya banyak infak, banyak sedekah, banyak dipakai menolong orang, melakukan kebaikan dan itu jadi tabungan di akhirat. Jariah yang mengalir paharnya terus-menerus. Rizkinya tetap sekian. Tapi lebih barokah. Ini makna pertama, makna majazi. Kedua, makna hakiki, makna yang sebenarnya. Baik dimaksud dengan rizkinya diluaskan, benar-benar rizkinya ditambah karena silaturahmi. Dan yang dimaksud dengan umurnya bertambah, benar umurnya bertambah karena silaturahmi. Tadinya mestinya 40 tahun, kalau enggak silaturahmi, tapi karena silaturahmi jadi 50 tahun. Itu maknanya hakiki. Tapi bukankah sudah ditetapkan tidak bertambah dan tidak berkurang? Bukankah ini bertolak belakang dengan takdir azali dan takdir umri? Dijawab oleh para ulama, tidak. Karena ketika Allah memerintahkan malaikat untuk mencatatkan tentang 4 poin tadi, ketika orang itu masih 4 bulan di kandungan ibunya, catat tentang umurnya. Kalau dia silaturahmi, kasih umur 70 tahun. Kalau dia tidak silaturahmi, kasih umur 40 tahun. Kalau silaturahminya sedikit, kasih 45 tahun. Kalau silaturahminya agak banyak, kasih 50 tahun. Begitu dicatatkan. Allah tahu orang ini nanti akan silaturahmi atau tidak. Berapa usianya Allah tahu, tapi malaikat mencatatkan seluruh alternatif yang terjadi berkaitan dengan silaturahmi. Demikian juga tentang rizkinya. Jadi bertambahnya umur, berkurangnya umur itu maknanya real, hakiki. Dan ini pernah terjadi pada diri seorang manusia namanya Adam alaihi salatu wassalam. Adam ingin mengetahui usia dirinya dan usia umatnya. Ternyata usia dirinya 1000 tahun. Diperlihatkan usia umatnya di antara Nabi Daud hanya 60 tahun. Lalu Adam alaih salatu wassalam meminta kepada Allah, ya Allah, berikan jatah 40 tahun usiaku kepada Daud. Sehingga Daud yang harusnya 60 tahun menjadi berapa? 100 tahun. Adam yang harusnya 1000 tahun menjadi 900 berapa? 60 tahun. 1000 kurangi 40 satunya. 960 tahun. Ketika usia 960 tahun, Adam didatangi malakul maut, dicabut, mau dicabut nyawanya. Kata Adam, kan jatah saya 1000 tahun. Sekarang masih 960 tahun, ada 40 tahun lagi loh. Fanasya Adam wa nasya dzurriyyatuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Adam lupa, maka lupa pulalah anak turunannya. Kita suka lupa enggak? Suka turunan tuh. Adam lupa bahwa dulu pernah dia berikan jatah 40 tahun ke Daud. Lalu dibongkar, dibuka. Kamu pernah hibahkan usiamu 40 tahun kepada Daud. Akhirnya dia menyadari dan kemudian pasrah. Ini hakiki. Dikurangi umurnya dan Daud ditambah umurnya dengan makna yang hakiki, ya. Itulah yang diterangkan oleh para ulama tentang hadis itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apa tafsir dari ayat Quran surah Ar-Ra'du ayat 11? Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum tersebut merubah diri sendiri. Apa ayat tersebut hanya berkaitan dengan Allah atau berhubungan dengan keduniaan saja? Syukran. Ayat ini sering disalahkan dalam menterjemahkannya, salah pula dalam memahaminya. Ar-Ra'du ayat 11 itu menyatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Lalu diterjemahkan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Itu terjemahan yang keliru, salah. Makanya pemahaman juga salah. Dari mana datangnya nasib dalam ayat tadi? Enggak ada. Coba terjemahkan kata per kata. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak akan merubah, ma, apa-apa, biqaumin, yang ada dalam satu kaum. Hatta, sehingga yughayyiru, mereka merubah, ma, apa-apa, yang bianfusim, yang ada dalam dirinya. Tuh, enggak ada kata-kata nasib, yang ada apa-apa. Pertanyaannya, apa-apa dalam ayat itu, teh? Apa? Apa-apa alias ma dalam ayat itu maknanya nikmat. Coba lihat penjelasan para ulama ahli tafsir, termasuk Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengaitkan ayat itu dengan apa yang ayat yang terdapat dalam surah Al-Anfal. Allah berfirman, "Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyira ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka merubah nikmat itu jadi azab. Jadi ma dalam ayat tadi adalah nikmat. Kalau Allah memberikan nikmat kepada suatu kaum, terus kaum itu mensyukuri nikmat itu, Allah enggak akan cabut, enggak akan rubah nikmat itu jadi azab. Malah Allah tambah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku, aku tambah nikmatku. Tapi wala in kafartum, kalau kamu kufur, tidak syukur kepada nikmat itu, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Aku akan rubah nikmat itu menjadi azab. Nikmat itu dicabut, Allah ganti dengan azab. Itu yang dimaksud innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Allah tidak akan merubah apa-apa yang terdapat dalam suatu kaum, maknanya tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum, hatta yughayyiru ma bianfusihim, sampai mereka merubah nikmat itu menjadi azab dengan cara tidak disyukuri. Ayat itu tidak bertolak belakang dengan takdir. Tidak sama sekali. Tidak berbicara tentang takdir, tapi itu berbicara tentang dirubahnya nikmat menjadi azab karena tidak diapa? tidak disyukuri oleh orang yang memperoleh nikmat tersebut. Wallahu a'lam. Apabila masbuk pada saat sholat, pada saat imam tasyahud akhir, dan posisi kita masbuk, bahwa belum sampai rakaat akhir, apakah makmum masbuk baca tasyahud akhir atau hanya ikut gerakan imam saja? Ikuti bacaan yang dibaca di posisi seperti itu. Umpamanya kita masbuknya rakaat keempat, jadi kita hanya dapat satu rakaat, lalu imam tahiyat akhir, kita berdiri lagi atau ikut tahiyat? Ikut tahiyat. Innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam dijadikan hanya untuk diikuti. Ikuti imam tahiyat. Selamat tahiyat, apa yang kita baca? Ya tahiyat. Masa ketika tahiyat baca Fatihah? Baca tahiyat. Akhir atau awal sama, baik awal maupun akhir tidak ada perbedaan, ya. Baca tahiyat, tahiyat akhir, setelah imam salam baru kita bangkit kembali ke rakaat kedua dan membaca Fatihah dan surat, ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Ustaz, benarkah statement ini? Jika orang rajin sholat masih sering melakukan perbuatan keji dan munkar, bisa jadi sholat-sholat yang telah dilakukan tidak benar atau tidak diterima. Ya, ini benar. Kalau sholat seseorang tidak mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar, mengindikasikan sholatnya mardud, tertolak. Ayat dan hadis, penjelasan para ulama menerangkan itu. Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat, ini maksudnya sholat yang diterima, bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ketika orang sholat, di luar sholatnya dia masih tetap keji dan munkar, Allah azab, Allah ancam dia dengan azab, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Sholat gimana? Alladzina hum an sholatihim sun. Bukan fi sholatihim sun, tapi an. Orang yang lalai, an, bukan fi. Perbedaannya kalau fi di dalam sholat, kalau an seusai sholat. Dia lalai seusai sholat dari tujuan utama sholat. Tujuan utama sholat, tanha anil fahsya'i wal munkar. Setelah sholat dia masih keji, masih munkar, kena dengan ayat ini, alladhinahum an sholatihim sahun. Dia kena wail, dan sholatnya mardud, tertolak. Berkata Imam Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, man amila, qala ba'du salaf. Beliau menukil ucapan generasi salafus saleh. Man amila hasanah thumma atba'aha bisayyi'ah fadzalika 'alamatu raddil hasanah wa 'adamu qabuliha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, satu ibadah, satu amal saleh, lalu diikuti dengan perbuatan yang salah, keji atau munkar atau dosa, maka perbuatan keji dan mungkar itu, dosa itu, menjadi tanda ditolaknya amal ibadah tadi dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keji mungkar yang dilakukan seusai sholat itu indikasi sholatnya mardud, tertolak. Seusai sholat, beres sholat, langsung ngariung, langsung gibah, itu menunjukkan sholatnya tadi ditolak. Seusai sholat gitu ya, naik angkot, bretek kabur, tidak bayar. Kaburnya dia dari naik angkot itu menjadi indikasi sholat yang tadi ditolak oleh Allah. Karena itu dosa dan keburukan. Seusai sholat, keluar, ngeluarin sesuatu dari kantong, cekes, pelenyun. Itu indikasi sholat tadi ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Cekes, pelenyun itu baik, buruk, apa jelek itu? Buruk dan jelek, gak ada kebaikan sama sekali. Buruk dan jelek untuk siapa? Untuk diri sendiri dan untuk orang lain. dan keburukannya itu permanen. Ngerokoknya cuma ada 5 menit enggak? Tergantung kalau penyut terus menit habisnya. Beres sudah. Keburukannya masih. Nikotinnya bersarang di paru-parunya. Nikotinnya nempel di bajunya, di ininya, di apa namanya, di wajahnya. Kalau merokoknya di hadapan orang lain, nempel di baju orang lain, jadi baunya. Setelah beres ngerokok langsung sholat, Allahu Akbar, kita ada di pinggirnya. Kecium gak? Kecium. Jadi si nikotin yang nempel di badannya kecium, ketarik, kesedot oleh kita. Dolim gak orang? Super dolim. Pulang ke rumahnya. Nafasnya menghembuskan nikotin. Udara di dalam rumahnya penuh bakteri dan nikotin dari mulutnya. Nempel di dinding, nempel di gorden. Kemudian nikotin yang ada di sini anaknya, papa, dipeluk. Kemudian kehisap oleh anaknya. Zalim gak itu orang? Zalim, ngerokoknya udah sejam dua jam yang lalu. Efek buruknya masih. Udara yang penuh nikotin di rumahnya disedot oleh anaknya, oleh istrinya. Maka masuk, terkontaminasi itu. Ya. Zalim apa tidak tuh? Super zalim. Tidak hanya ke diri sendiri, ke keluarga, ke orang lain. Stop rokok. Kezalimannya itu permanen ke setiap orang yang dekat dengan dirinya. Dan itu indikasi tidak diterimanya ibadah atau sholat dia di mata Allah Azza wa Jalla. Sayang ya, ibadah-ibadah kita mardud hanya karena kita tidak berani dan tidak mampu menghentikan perbuatan keji dan munkar berupa merokok tadi ya. Wallahu alam. Cukup sampai di sini, insyaallah kita lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.